nyata naik tapin nutrinyi mas ganda sari kalayan aku ye pangeran karang kendang asana pingin tanah atu kuki kubu nyata nanu tawale ningali tinu tabi nu tawale nyawang tinu anggang iya kata jenengan ananya tanah pin nutri nu gelis nyimas gandasari kalayan nyata na pangeran karang kendal bakal cuma luk tinu jauh bakal cuma labang tinu anggang ajar mane manggal mentanya mamentang anjang nyata na tuh etaka salah petingkar tuh. Marga nu jadi lantaran etapi nutri terek disebakeun. Majar mane rek milu urung kumawula boh jadi tukang yeuseuh boh jadi tukang masak boh jadi tukang ngagodog cai. Ayeuna nyata na eta pangeran karang kendal kalayan nyata. Nyata nanti Imas Gandasari cuma lukin jauh cuma labang tiwangan barang cop kadang etes karasa nyata na atu eta nyata na kupan dewa wangi kalayan nyata na atu yeku dipati kibar mangsa narita bunga merwata suta bunga gunung merwata na sampai ngalakon moloho kembang kadu moloho kembang kadu molotot mata simeuteun marga nu jadi lantaran eta nyata na ponggawa kalayan nyata na panewang nyata na piningali pinutri geulis wano jalanjang atuh ieu nyata na ye lir ibarat bidadari nu tumurun ti sawarega ieu nyatana para senopati di raja galuh nyatana kadungkapan atuh eta kupin nutri nyimas kana sari kalaya nyatana tuh pangeran karang kendal embalanana nyatana tuh setiaka kalayan pandewa wangi kalayan nyatana tuh dipatih kiban sampai ngalakun molohok ngembang kadu molotot mata si meteun lantaran nyata na kadatangan pinutir tembalan anak nyata na tuh pandewa wangi wohan boam hei nyata na ariya sampean tiasa lumebet nyata na atu ya rahman yang kumaha asalnya nyata na sampean bisa lumebet kayu nagara ka kaulanun ieu kula nyatana jenengan pangeran karang kendang nyatana kaluaran atuh ieu ti pantai pasisir bawahan Indramayu kaulanun ieu nyatana kalayan ieu kaula teh nyatana ngabantun atuh ieu nu janten sadulur jenenganan atuh ieu Nyimas Gandasari kaulanun jauh ngabaduyut lembut anggang lalayaran jauh ngajugjug anggang maranan sejarek seba kaulanun kanagara atuh ye nyatana abdi gusti teh bakal ngabdikeun diri bakal nyatana atuh nyebakeun raga ka urang nagara nyatana umugia atuh ditarima boh jadi tukang nyeuseuh boh jadi tukang ngalacai eta tembalanana nyatana pangeran karang kendal masrahku nu jadi sadulur eta jenengan anaknya tanah Nyimas Gandasari atuh eta nyatana pati setia ka kalayan pandewa wangi kalayan nyatana dipati kiban bunga amerwata suta bunga gunung amerwata samalah emutan anaknya tanah atuh ye pandewa wangi madu saumpamana teu ditarima cenah kudu jadi ratu teu ditarima kudu jadi raja nyatana tuh Yuku Prabu Cakraningrat mutanana atuh ieu nyatana satiakakeun bae nyatana keur kula kajen teh nyatana atuh ieu miceron kula nyatana garwa kula kitu nyatana emutanana atuh eta nyatana pati satiaka mangsa narita atuh eta nyatana nu geulis nyatana Nyimas Gandasari kalayan nyatana atuh ieu Pangeran Karangkendang mangsa narita nyatana atuh ieu dideuheuskeun kanu jadi ratu dideuheuskeun kanu jadi raja nyatana ka Prabu Cakraningrat eta nyatana pinutri dideuheuskeun teh undurna nyatana atuh eta teh alun-alun mangkan di nagara mangsa narita nyatana keur ngalakondan gundam catur lantaran nyatana balakorawana balakaulana hamba rakyat di Raja Galuh mangsa narita nyatana geus loba nu kacangkala geus loba nyatana anu turut geus loba nyatana anu yeuh nyatana memeluk agama Islam nyatana eta Prabu Cakraningrat nu keur ngalakonan nyatana atuh kumpul ngariung di balai rung bongkok ngaronyok di salebeting kedaton nyatana sadaya para tantama sadaya para atuh ajudan sadaya para pembesar nyatana di Raja Galuh nu keur ngalakonan hempak mangbayaksa ngeunaan nyatana lantaran atuh eta ngalakonan perang galungan nyatana ajeung balad Cirebon kalayan balad Demak kalayan balad Kuningan mangsa narita nyatana sabala korawana sabala kaulana meh nyatana geus ampir atuh ieu nyatana leungit satengahna lantaran geus kaborogod lantaran nyatana geus nyatana kacangkalan hamba rakyat nyatana atuh tadi Raja Galuh sabagian nyatana geus dirampas hartana sabagian geus dirampas bandana atuh ieu nyatana ku bala Cirebon kalayan bala Demak bala nyatana atuh ieu Kuningan kitu kaayanana eta nyatana Prabu Cakraningrat nu keur ngalakonan hempak merbayaksa di salebeting karaton ieu nyatana pati setia kalayan Pandewa Wangi kalayan nyatana Dipati Tuban nyatana Tiban ngagiringkeun atuh eta nyatana pinutri geulis ngagiringkeun Wano Jalenjang bakal nyatana atuh dideuheuskeun kanu jadi ratu bakal dideuheuskeun kanu jadi raja majalna majarna atuh rek ngalakonan bubujang atanapi rek ngalakonan kumawula ayeuna tah undurna nyatana pinutri teh kalayan nyatana kagiringkeun ku para senopati teler ayeuna mah ponggawa miang baraba barabat ponggawa miang angkat ngendek tangendek daya angkat ngoyak ngoyak jaga ayeuna di kolong langit lalaki mah di kolong langit lalanang mah di kolong jagat geuningan mah lalanang di kolong jagat ieu aku maha tuh ayam rea jagong korong edas tuh bubuk-bubuk geni dari jauh sobat bubuk-bubuk dari jauh sobat tolong. samping mati kaya namun juru tujuh. Samping batik maju juru tujuh sarecet man. Sarecet juru salawe. Mun rek nampik jumjunannya ayana mun masih pugu, mun rek nampik masih pugu ulamatak, ulamatak tanya rihate. Panjang ya pangampura, ampura sapa panjang na galur nu caca nungkung carita nu can laksana, nu can laksana. jenengan anak pati setia kakalayan nyatana pandai wawangi kalayan nyatana dipati iban nyatar nyatana ngagiring kena tuya tapi nutri nugelisi mas ganda sari nyatana aku ya kanu jadi ratu kanu jadi raja jenengan anak Prabu Cakraningrat. Eta Prabu Cakraningrat nuker ngalakonan hempak merbayaksa kinar salabat tingkara tonya tanah kalayan pala mantri nyatana kalayan atu eta nyatana para tantama para senopati nyatana atu ye pembesar-pembesar di Raja Galuh muncul hempak marbayaksa nyatana ngelantaran ngenaan atu eta nyatana perang Galuh nyatana atu meh hampir kalah jurita ayina barang nyatana kadungkapan atu eta nyatana pinutri kalayan pangeran karang kendal digiring kenyataan aku para senopati tilu senopati jenengan anak pat atu ye setia ka kalayan pandewa wangi kalayan atu ye dipati kibat dan malan anak Prabu Ratu Galuh kali gade pok ngadikau wah para senopati nyatana sampean ngagiring kensahan nyatana mawas saya tembalan nananya tanah setia ke lunun gusti kaulanu atu ya abdi gusti nyatana nujung ngajaga ngaraksa di tapal batas nagara abdi gusti nyatana nujung nyatana nguriling di tapal batas nagara kali gane nyatana patepang patepung lawung nyatana rejek iya nyatana atu pogawa kalayan pinutri nyatana barang ditaros atu nyatana kukula pati setia ke kalayan nyatana pandewa wangi majarna nyatana keluaran di pantai bawah Indramayu atu nyatana dua ponggawa atanapi nyatana dua insan majarna nyatana atu yerek seba kakresa janggusti erek nyebakan diri nyatana rek nyebakan raga cek paribasana rek ngalakunan bubujang boh jadi tukang nyuci, boh nyatana jadi tukang ngagodok cai. Boh jadi tukang ngalat cai majarna rek ngalakonan nyatana bubujang ngatana pirek ngalakonan atu nyebakan diri nyatana nyebakan raga nyatana ka kerasa janggusti. Mugia nyatana kerasa janggusti nampi kaulanon. Atu eta nyatana Prabu Cakraningrat. Ningali pinutri gelis ningali wano jalanjang nyatana lir ibarat atu ya widadari nyatana nu tumurun kasabar nyatana nu tumurun ti sabaraga pramuka nimut ngagelanya nyatana bangsa narita rebutin joko papasungan cekekek seserian rengkelek igali gelan tembalanana nyatana atu ya Prabu Cakraningrat bagja bagja nutaya papadana hei paman patih patih setia kap pandewa wangi kalayan nyatana di pati kibar bagja bagja bagja kerkula nyatana yena iyo pinutri gelis wano jalanjang nyatana arita saha barang copat ngetes karasa nyatana tuetaku pangeran karang kendal gusti iyo abdi gusti nyatana pangeran karang kendal kaulanu atu nyatana iyo tuang rakana nyatana nu jadi sadulurnya jenengan anak Nyimas Gandasari kaulanu. Abdi gusti nyatana sejarek ngabdi kendiri nyatana sejareknya bageraga kegerasa jang gusti upamana nyatana katarima kaulanu. Kitu sa nyatana. Wah, bagja, bagja tin menang. Bagja lamun kitu nyatana. Jadi bener ya disampean. Leras kaulanu gusti, leras pisan. Lamun kitu nyacarana atu ye pinutri jeung tanimang nyatana jadi tukang ngubah piring jeung tanimang jadi tukang nyese jeung tanimang nyatana jadi tukang ngolong cai ayeuna leuwih hade nyatana keur permeswari kula nyatana di Raja Galuh kula ayeuna nyatana tas ngalakonan perang galungan memang nagara keur goncang memang nagara nyatana keur goyang keur goncang nyatana keur aya masalah tapi kula nyatana ayeuna kalah perang menang perang kula kajenteng nyatana atuh ye beak harta beak banda kula nyatana hamba rakyat meh nyatana hampir saparona parantos kacangkalak nyatana parantos kapi banda parantos jadi tawanan nyatana keun bae nyatana kula kalah perang kula menang perang. Sebab kula nyatana kadatangan pinutri gelis wano jalan yang kanggo nyatana ker puputon kembang kedaton pangesi hati kula sorangan. Bagja, bagja lah begitu nyatana. Hei, setiaka, kalayan pandai wawangi. Ayina gera lebetkan kesalabetin karaton. Gera lebetkan kesalabetin karaton. Nyatana ke dimana nyatana kula. Parantos rengse nyatana musyawara di negara kula bakal ngadehes, kula bakal tumanya. Aku akan nyatana pinutrimu gelis Nimas Gandasari nyatana kalayan Pangeran Karang Kendal Mangsa Naritanu Teweleng Ngapingan baik. Ayeuna sampai ngalakonan dilebetkeun karena salabet tingkah ratu. Aku etan nyata lah pinutri bunga Amarwata Suta bunga gunung Amarwatana. Tanah hasil anu dimaksud tina kanan sapanaja lantaran emutanana atu etanya tanah Nimas Gandasari lain cenarek seba emutanana Nimas Gandasari lainnya tanarek serabongkokan sanya tanah atu iya hayang miban anya tanah hayang benar. Pusaka pusaka di Raja Galuh iya. Mangsa narita nyatana nyatana atui pinutri lain cenarek serabongkokan nyatana hayang mibanda atalapi nyatana hayang menangkeun atuh eta cimat atalapi nyatana anu jadi pusaka di Raja Galuh nyatana nu watakna panas nyatana pinyatana watakna poe ka eta nagara kitu kayanana atuh jenenganana Nyimas Gandasari. Mana eta pinutri tedo aya dina salebeting kedaton teh nyatana saja menekungkan wagung saja munajat kanu kawasa atuh mangsa naharita munajat kanu kawasa. Tembalanana pinutri nu gelis Nimas Gandasari saja menekung iya menekung takanu agung bismillah damawita Gusti ngawidian nyarioskeun pangaturan dadamelan pangeran pangeran ulangkung kersa pangeran ulang kersa ya Allah anu ngayuga ieu alam tamung nyalira Mil tohaga eusi dunya warna-warna cahaya panon poena sato tatangkalanana cawisna eukeur manusa cawisna eukeur manusa. Maruji syukur ka Gusti Allah nu ngatur pangaturan sing subur mabur kalayan hirupna jujur pie tutur ti para rasul rawuh para sahabat nasinareng para walina sinareng para walina sinareng para walina katut para karu katut para karuhuna kakaru sadaya anu ngayuga i alam tamu nyalira i alam tamu nyalira ya Allah nu langkung heman mugi imannya netepan kaislaman mugi maot mawa iman mugi maot mawa iman di anayuga i alam tamung nyalira bumi langit teto tohaga eusi dunya warna-warna cahaya panon poena sato tatangkalanana cawisna eukeur manusa. Tapi nutri nyatana nyimas ganda sari mangsa narita nyatana atu ye aya dina salebeting kedaton nyata natuhi saja menekung kanu agung munajat ka yang murbawi sesa atuh ye mugia nyata nasa kahayang kacumponan iya nyatana nyimas gandasari aya dina salebeting kedaton nyatana atuh ye dijaga nyatana atuh ye ku dipati satiaka kalayan nyatana Pandewa Wangi kalayan dipati Tiban atuh ye pangeran Karang Kendal mah teu weleh ningali tinu tebih teu weleh nyawang-nyawang tinu anggang nyatana atuh ye tabaris nyatana aya dina sajabaning karaton nyatana lir ibarat nuker ngalakonan kumawula lir ibarat nyatana atuhnya jadi pegawai nagara ayina eta nyatana pinutri aya dina salameting kedaton ayina urang cuang tunda lampana keun teundeun batan peuyeung ingkun tondon batan poyum tondonnya dalam siam tunda dianjuang siang bapak ibu diharapkan tinang sahelaan. Ngarerokan tinang sahelaan, tinggal lungna pipir lawu, jalang na mana tengah iman. Ami cece ngarerokan tinang sahelaan, tak sahelaan. Pamirsa anu mulia, atu ieu dina carita Raja Galuh nyerah ka Cirebon, urang cuang tunda lampahna, urang atu antos kanggo periode salajengna teh. Sumangga urang ngareureuhkeun tindang salahan dina carita Raja Galuh nyerah ka Cirebon teh. Panjang ya pangampur, ampura sapa panjang na galur nu cacan nungtung carita nu can laksana. Carita nu can laksana, aku ieu jenengan nanyatana Pangeran Karang Kendal nyatana, atu yenu ningali tinu tebing nyatana, nu nyawang-nyawang tidu anggang, atu yenu nyatana calitina saja baning karat, atu nyatana ada tuang tu nyat anu ker ngalakonan pagaduan mutan nyatana hayang menangkan atu eta pusaka nyatana atulir ibarat pagawe nagara bari ningali kenyataan atu eta nu geulis nimas ganda sehari. Ayeuna tunda lampana nyatana Pangeran Karang Kendal, urang nyatana cuang nyatur kena tu ieu nyatana Prabu Cakraningrat saparantosna kumpul ngariung di balai rung bongkok ngaranyok nyatana atuh disa lebetin karaton. Para kalayan, para sang hyang lan, para gegedeng, para gegedeng, para senopati, para bupati. Lantaran eta jenenganana bala korawana, bala kaulana, bala tentarana, para gegedeng, para gegedeng, nyatana sadang, nyatana meh hampir saparona dibelenggu. Meh hampir separona parantos kacangkala ku bala jirebon. Kalayan bala Demak, kalayan bala Kuningan. Harta banda na dirampas, atuye para janda, para anak yatim pon kitu deui nyatana atuye jadi tawanan Cirebon. Etanya tanah sang Prabu Cakraningrat, mangsa narita nusa tadina nyatana nafsu ngagudug-gudug, nusa tadina amarah tekawadahan. Ayeuna atuh ieu barang nyatana kadungkapan hiji pinutri gelis warna jalenjang lir ibarat nyatana widadari nu tumurun ti sawarga. Ayeuna aya dina karatona ngarasa bunga Amerwata, suta bunga gunung Amerwata. Iya. Eta jenenganana Prabu Cakraningrat ayeuna nyatana barang undur tina salebeting kedaton nyatana teh eta bakal ngadungkapan pinutri nyatana anu nuju dijaga, anu nuju diraksa nyatana atuh eta ku tilu penggawa. Nyatana atu ya ku jenengan anak pati Setiaka, kalayan nyatana atu di Pandewa Wangi. Dan malang Prabu Cakraningrat atau cuma lupia. Tembalanana nyatana atu ya Prabu Cakraningrat kali gane pok ngadika papa iya. Hei, Arya Setiaka Pandewa Wangi, bagja kula bagja nutaya papadana. Naon sababna nyatana atuya Raja Galusana janya tanah kalah perang. Tapi lamun kitunya carana menang perang, sanajan tanah bala Kurawa, bala Kaula, bala Dentara, para gagedengnya tanah geus atuh jadi belenggunya tanah kubala Cirebon tanah apinya tanah. Jeng sajabana tapi kula menang. Naon sababna? Kula ayeuna tanah bakal mepende pinutri gelis bakal nyatana atuh ngagenjang wano jalanjang. Nyatana widadari nyatana anu aya di dunya. Yo, bagja, bagja, kula bagja nutaya papadana. Hei, pinutri, ayeuna nyatana sampean majar mane rek ngalakonan bubujang, daek jadi nyatana tukang umbah piri, daek nyatana jadi tukang alacai. Nyatana daek ngababu di nagara jeung teu nimbang nyatana ngababu nyatana ayeuna sampean leuwih hade jadi permaisuri nyatana nagara di Raja Galuh. Barang cok padenge teh sakarasa tu eta nyatana ku Nyimas Gandasan. Aduh kaula nun Gusti. Kelanan Gusti. Raga waking manyatana arokaya turbalaka agung cukup lumur anu kasuhun jembar hampur anu ditedang. Ke raga waking nyatana mual gancang narima marga nu jadi lantaran raga waking dejal mahina jal mati pasisian kaulanun urang kampung baulisung. Nah salira paduka Gusti mual hanjaka engkena. Mual hanya kang kena lamun raga waking nyatana didamel istriku sampean. Duh, nah mual hanya kang kena. Yuh.